Bismillahirrahmanirrahim. Wali maridin wa hamilin wa murdiatin. Ya syukku sawmu alaihim masyakotan la tuhtamalu al-fitru. Diperbolehkan membatalkan puasa, diperbolehkan tidak berpuasa bagi tiga orang, yaitu orang yang sakit, perempuan yang mengandung, dan perempuan yang menyusui. Dengan catatan puasa dirasa berat baginya, ya. Perpuasa dirasa berat baginya, keberatan itu tidak bisa ditahan, ya. Keberatan yang tidak bisa ditahan. Jadi kebolehan tidak berpuasa bagi tiga orang ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu musafir. Kalau musafir itu tidak ada batasan berat berpuasa. Musafir ini boleh tidak berpuasa secara mutlak walaupun tidak merasa berat andai kata ia berpuasa. Tapi kalau tiga orang ini harus merasakan keberatan. Keberatan yang tidak bisa ditanggung, tidak bisa ditahan. Ai adatan inda ziyati. Au masyakotan tubi kutayamum inda bin hajar warromli. Jadi berat yang tidak bisa ditahan ini ukurannya apa? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ukurannya adalah adat, ya, kebiasaan. Ini menurut Az-Ziyadi. Ada yang mengatakan beratnya puasa yang boleh tidak berpuasa adalah keberatan yang memperbolehkan tayamum. Jadi ini ukuran kedua menurut Ibnu Hajar dan Romli. Contohnya, contoh berat yang memperbolehkan tayamum adalah ka'an khosiyah minasomi but'aburin. Ini contohnya, seperti seorang yang khawatir kesembuhannya lama karena melakukan puasa. Jadi puasa menyebabkan sembuhnya penyakit bertambah lama. Ini termasuk keberatan yang memperbolehkan tayamum. Di ukurannya dua ulama berbeda pendapat, ya. Orang yang sakit, perempuan hamil dan perempuan menyusui, dia diperbolehkan tidak berpuasa. Wa yalzamu kulla mutarakhisin bil fitri niyatu tarakhusi liyatamayyazal fitrul mubahu an ghairihi. Bagi orang yang melakukan keringanan syariat, mutarokis ini maksudnya orang yang melakukan keringanan syariat, ya, orang yang mengambil keringanan syariat dengan tidak berpuasa, dia diharuskan untuk niat mengambil keringanan. Jadi tidak puasanya itu diharuskan niat melakukan keringanan, ya, niat mengambil keringanan supaya mana tadi supaya tidak berpuasa yang boleh itu berbeda dengan tidak puasa yang tidak boleh, ya. Jadi untuk membedakan, ya. Orang yang tidak berpuasa itu kan ada yang boleh, ada yang tidak. Untuk membedakan ini tidak puasa yang boleh atau tidak, ya, itu harus ada niat. Jadi niat tarakhus, niat mengambil keringanan itu supaya puasa itu bisa, supaya yang dilakukan itu bisa dibedakan dari tidak puasa yang tidak boleh. Nabaha ala dzalika Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Jawad. Wa yajibu alaihim al-qadha'u ay inda zawali a'darihim. Bagi tiga orang ini, orang sakit, perempuan hamil, dan perempuan menyusui, dia diharuskan qadha', ya. Dia diharuskan mengganti puasanya setelah uzur mereka hilang. Jadi kalau sakitnya hilang, kalau sudah melahirkan, kalau sudah tidak menyusui, itu diharuskan qadha'. Wajib tabyid, ini di video setelahnya, ya.